pergi dan kau datang menyibakkan gelar. Kau datang mengobatkan kerinduan. Maniskan ku bisikkan kata, kata lukisan rasa cinta yang bersemi sejak ku mengerti engkaulah asmara yang ku dambakan. Ku tahu engkau pun mengalami apa yang ku alami, betapa cinta bersemi. Seribu tahun lagi, maniskan ku bisikkan kata, kata lukisan rasa cinta yang bersemi sejak ku mengerti engkaulah asmara. Kisah rasa cinta.